sesak di dada. Siapakah dia yang selalu ku impi? Siang ku mengharap, malam aku menanti. Tidakkah kau merasa sedih yang ku derita? Tidakkah kau tahu yang hatiku gelisah? Tidakkah kau merasa sedih yang ku derita? Sungguh kejam hatimu meninggalkan aku merana. Rasa tak sabar hatiku menanti. Air mataku selalu menjadi saksi. Siapakah dia yang selalu ku impi? Siang ku mengharap, malam aku menanti.